أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ثابت بن قيس رضي الله عنه وقال رجل yang berdikir dan yang hadir di majlis zikir dan yang ikut hadir di majlis zikir walau tanpa niat untuk hadir di majlis zikir pun masih dimuliakan oleh Yang Maha Memuliakan yang berzikir Allah. Yang Maha Pemilik Kerajaan Alam Semesta ini tunggal mengatur dengan kehendaknya dan tiada kehendak melebihi kehendaknya. Jika Allah menghendaki maka seluruh kehendak terjadi. Jika Allah SWT menolak maka tidak satu pun kehendak bisa berbuat. Tidak satu nafas pun bisa bernafas. Tidak satu butir sel pun akan taat kecuali dengan kehendak. Karena apa diberi tangan kalau tidak diizinkan tangannya berfungsi seluruh sel tangannya tidak mau berfungsi kalau dia memiliki tangan. Seorang hamba punya lidah, punya berbicara, punya bibir. Kalau Allah beri sakit, tidak bisa bicara. Kalau lidah dan bibirnya ada, dia tetap bisu dan tidak bisa bicara. Kalau Allah menghendaki, kulit bisa berbicara. Di hari bibir bungkam tidak berani bicara, di saat itu kulit dan tulang kita berbicara. Di saat itu orang berkata kepada kulitnya dan tubuhnya, lima syaitim alina, wahai tubuhku, kenapa kalian berbicara hingga menjatuhkan aku, menyaksikan dosa-dosaku? Mereka menjawab, tampakkan Allah lebih tampakkan kita syait. Kami bicara karena diberi kemampuan bicara oleh Yang Maha Mampu memberi kemampuan bicara. Bilinya bila kaki dicipta karena seolah Maha Mampu membuatnya sejuk. Allah membuat banjir menghancur lebur dan Allah juga bisa membuat banjir yang besar mengenal depan masjid dan tidak menyentuh masjid. Allah berbuat dengan ketentuan dan kemampuan dan tidak ada keinginan yang bisa melebihi keinginannya. Setelah kita memahami seluruh kejadian tidak akan pernah bisa terjadi kecuali dengan kehendak dan keinginan dan ketentuannya, beruntunglah yang mendekat Sang Maha Menentukan. Maka setiap gerak-gerik di alam semesta ini kuasai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup dalam kekuasaan. Dalam sekejap alam semesta bisa berubah. Jadi kesulitan mereka dalam sekejap bisa berubah menjadi kemudahan. Dari kemudahan yang sangat luas bisa berubah sekejap menjadi kesulitan yang abadi. Hadirin hadirin, jika seorang raja dengan segala kekuasaannya diriwayatkan dalam riwayat yang tiga baru sedang berpesta merayakan kekuasaan yang semakin luas dan kuat, tentara yang semakin banyak, harta yang semakin berlimpah, semua yang ia inginkan mampu ia perbuat. Ia merayakannya dengan pesta dan tidak satu pun yang bisa menyentuh dan mengganggunya. Dalam riwayat itu, datanglah ke istana raja besar itu seorang yang mengetuk pintu. Dibuka oleh pasukan dari gerbang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari gerbang orang menjaga masuk ke gerbang pertama untuk pintu. Malah untuk raja. Kita datang raja di pesta, kamu mundur dengan rakyat datang dan menunjukkan apa manusia. Maka ia berkata, aku utusan. Maka ia ke pintu yang kedua, diusir lagi oleh yang jaganya. Ketuk pintu yang ketiga, ketukannya mengguncang seluruh istana dan merobohkan segala raja. Ia berkata, aku malaikat Sakratul Maut datang untuk menjemput urusan raja. Maka raja pun sangat ketakutan karena tangan yang satu itu tidak ada satupun yang bisa menolak. Dia datang mengetuk pintu berjam seluruh istana. Dan dia sudah berada di hadapan raja. Raja berkata, "Kalau mengangkat minumanku untuk merayakan pesta kemenangan, izinkan aku menutup segelas minuman ini lalu cabut nyawa." Maka mereka sadar tunai berkata, "Kau harus wafat ditentukan sebelum kau menutup airnya." Hadirin hadirat, maka ia menjatuh dari marbar tawaf, masuk dalam kubur, kuburkan tubuhnya, dan di sana dia sudah bisa menghasap turun mauta. Kalau hasap turun mauta, hasap turun mauta itu artinya mentala kematian. Mereka yang menyimpul ruh, memisahkannya dari jasad, menghantarkannya ke alam barzakh dalam kuburan atau yang terhina. Jika kau sudah berada dalam genggaman tentara kematian ruh, di saat itu beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad. Kita sudah lepas dari semua yang kita miliki dan semua keluarga dan teman, tinggal sendiri di bawah oleh pasukan kematian ruh kita. Di saat itu, apa yang bisa dibanggakan? Dosa yang cukup siap untuk dipertanyakan dalam keadaan sendiri dan asing di alam yang asing dalam nasib yang membingungkan. Di saat itu tidak ada yang lebih gembira dari mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Nama itu dikenal di alam kubur. Para tentara kematian kenal nama Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, semua ahli kaum ya'lam anni Rasulullah SAW kullal asli minal insi wal jin. Semua alam semesta mengenal Rasulullah SAW kecuali dosa dari jin dan manusia. Bina dilihat yang dimuliakan Allah, siapa di alam semesta yang kenal kita? Yang tentu karena yang kenal dosa menurut yang sahih di dalam sahih muslim bahwa tiga seorang hamba cintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bicara oleh Jibril alaih salatu wassalam, ya Jibril ini hukum bulan, wahai Jibril aku cinta pada hamba bulan. Apa Jibril mengumumkan di atas saya, ya Assalamu'alaikum Allah Hakka Bulan Fahibu, wahai penduduk angka saya, Allah mencintai bulan, cintailah dia. Seluruh angka saya kenal nama itu orang yang mencintai Allah. Jika Allah murka pada seorang hamba, Allah berkata pada Jibril, ya Jibril ini, tapi ini, wahai Jibril aku murka padanya. Maka Jibril alaihissalam turun ke langit dan berseru, ya Assalamu'alaikum Allah kata berapa bulan rabu ribu, wahai penduduk angka saya, Allah sudah murka pada hamba yang namanya bulan, murka padanya. Hasilnya keadaan itu tidak didengar oleh manusia di alam dunia, tapi kalau orang-orang yang dicintai Allah dikenal bahkan sampai ke langit. Bagaimana pimpinannya Sayyidina Muhammad dikenal di alam barzakh dan masyhur nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kau sudah berada di dalam genggaman tentara-tentara kematian, ruhmu dibawa di saat kubur dihadapkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat sahih bukan Rasul bersabda, kalian akan mendapat cobaan di kubur, dibawa hadapanku dan ditanya, ma'ajmuka bihadar rajul, apa pengetahuanmu tentang orang ini? Orang yang beriman akan berkata, innahu Muhammad Rasulullah, dia Muhammad Rasulullah, jalannya bil bayyinati wal huda, Ia datang dengan penjelasan dari hidayah tujuh dari Allah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat tentara kemudian berkata, ini salihan ketawasnya bagi mata mu'min. Tidur tenanglah, kami sudah tahu kamu orang yang beriman. Istirahat, selesai sudah segala cobaan di dunia dan di alam kubur. Hadirin-hadirin mereka yang tidak mengenal Nabi, mereka ditanya siapa orang ini, dia tidak berkata apa-apa kecuali saya diri aku tidak tahu. Maka malaikat pun menghantamnya dengan palu godam yang sangat besar. Marfu besar itu dihantam hingga yang menderitanya dengar oleh seluruh langit dan bumi kecuali jin dan manusia. Hadirin-hadirin beruntung para pecinta Islam, karena memang Allah munculkan cintanya Allah lewat keinginan Nabi Muhammad SAW. Kulhibbuntum tuhibbun Allah wa tabi'uni yuhibbukum Allah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, katakan jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, kalian akan mencintai Allah. Hadirin hadirat, apakah salah kalau kita buat kesyukuran dan maulid Nabi Muhammad SAW. Makin hari orang makin lupa dari Nabi. Umat akhirnya kacau balau. Nama muncul yang aku Nabi, yang aku Tuhan, yang aku Jibril, justru yang memiliki seluruh caranya dengan mengenalkan siapa Sayyidina Muhammad SAW. Rasul SAW menyampaikan di dalam riwayat yang kita baca tadi itu penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala pada para sahabat kuburan dia yang dunia mengulangkan rau aswad rau aswad di Nabi wala tajahu lahu di jahari tajah wala tajah wala tajahu di qawm tajahari fa'alikum di ba'ad antah bata amalikum wa antum la tashurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali mengeraskan suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa menghapus amal pahala kalian tanpa kalian sadari kalau berani berteriak atau membentak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu sebenarnya bukan sedih berjumpaan atau bicara dengan Rasul. Isi Rasul berkata masuk tak dan bukan lama senang. Keraskan suara mungkin dengar. Kalau ini dan lupa kali Pak Sultan menjelang masalah Pak Ibu Bakar belum dengar, keraskan suaranya dari takutnya terhadap firman Allah itu. Allah bukan mengancam dengan dosa besar, tapi Allah mengancam dengan menghapus seluruh amal pahala. Itu bukan untuk kita-kita yang banyak dosa, muhajirin dan ansar, khulafaur rasyidin, para sahabat besar Ahlul Badr, diancam berani keraskan suara di hadapan Sayyidina Muhammad, hapus seluruh amal pahala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, belum pernah Allah perintahkan seorang hamba memuliakan manusia sampai melebihi raja-raja kecuali perintah Allah untuk memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat suara kepada hadirin hadirat, ini hadis riwayat ini adalah Sayyidina Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Allah Rasulullah bilang, Thabit bin Qais mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu perhatikan persoalan kegiatan jemaah di majlis tidak ada, di mana-mana tidak ada, bertanggung Rasul tidak mana kita dimintes dia sehingga ada. Lalu seorang berkata, ya Rasul aku yang tanyakan di mana dia nanti kabarnya di mana. Dari kita mau di rumahnya, karena bisa merasa menunggu dari dimintes dengan air mata lagi. Kamu kenapa? Kabarmu gimana? Buruk. Kenapa buruk? Aku ini termasuk golongan orang-orang yang celaka, masuk neraka, karena aku mengeraskan suara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat itu turun pada kemudian ketakutan. dalam masalah seperti penjelasan dijelaskan bahwa tadi di sesi ini penjelasan yang kurang. Jadi kalau bicara masih keras, perasaan kalau penjelasan yang kurang bicaranya keras terus. Begitu ayat itu bertakutan bagi aku yang merasakan suara di depan Rasulullah SAW. Maka dia langsung masuk ke rumahnya, tidak keluar rumah, mundur saja. Itu ayat untuk aku yang dikatakan jangan angkat suara dan teman Rasulullah laku sama pahala kalian jika berani angkat suara. Itu ayat itu untukmu yang berani angkat suara. Karena memang dia lemah, jadi kalau aku keras, ya sama Rasul juga keras, ya pada dari itu aku ada. Maka kabar balik lagi pada Rasulullah. Sehingga Rasulullah kabarnya ini dia takutkan kemudian dia kawan karena amal pahala dia terus. Nah dia merasakan suara yang datang. Rasulullah kata kembali kembali ke sana dengan isyarat al-bi'ah dengan kabar gembira yang agung, sampaikan bahwa dia itu bukan pendiri neraka tapi pendiri surga. Apa? Karena sangat ingin menghormati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kasih sayang kepada siapapun. Orang-orang najar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin berajar dan menghormati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihatkan dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW datang didatangi pada salah seorang fuqara yang sudah sepuh bersama Rasul bagi-bagi ghanimah sudah diumumkan pagi. Rasul bagi-bagi ghanimah apa ghanimah harta dibagi-bagikan kepada orang-orang fuqara dan nanti orang-orang susah orang-orang miskin dengan ini bapak maklumlah sepuh-sepuh bilang salamnya kita sore-sore yang ada wahai ayah nanti telah enggak kamu tak kenal Rasulullah SAW enggak bapak kemana-mana hak kita datang sore itu udah mulai enggak lagi orang bagiannya selesai tuh dan pak selesai bagiannya ambil Rasulullah SAW. Maka kami berkata, ayah, bersabar, saya suruh ambil Rasulullah SAW untuk mengurusan-urusan pembagian harta. Saya ambil Rasulullah SAW dalam rumah ini, saya yakin. Maka Bapak Amin ada sepuluh berkata, wajah aku, kamu tidak bisa dibebal. Wajah aku, dia itu bukan orang yang pemis. Dia itu orang yang lemah lembut. Saya tidak Muhammad SAW. Maka dia mengucap salam-salam kepada Rasulullah. Ayahku datang menjumpa Rasulullah dengan isyaratnya. Selamat datang. Sudah ditunggu-tunggu kau. Kalau kau tidak datang, aku yang antarkan ke tempat Rasul tahu berapa di pulang sekolah, berapa yang tidak datang. Oh, ini belum datang ke situ bagiannya. Kalau kau tidak datang, nanti aku yang antarin. Itulah tidaknya Sayyidina Muhammad SAW. Jika diriwayatkan datang kepada Rasulullah SAW seorang wanita budak sudah sembuh gemetar ketika dia dihadapkan Rasulullah SAW dengan kewibawaan Nabi SAW. Rasulullah apa akan sejarah dari gemetarnya dihadapkan Sayyidina Muhammad SAW. Rasulullah berkata, jangan risau, jangan gemetar, jangan ketakutan. Aku ini seperti kau biasa saja. Kau datang ke sini, kau panggil aku ke mana juga aku datang. Subhanallah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berkata kepada budak seperti itu, dibawa oleh anak-anak kecil tangannya ditarik, jajan main di sana ini ditarik di sini itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan mulia hari ini kita mengingat juga di dalam 12 Rabiul Awal kejadian juga Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dilahirkan di dalam Sirah Al-Hisham dan lainnya. Beliau berdarah malam Senin di awal bulan Rabiul Awal, lalu sampai ke Madinah Al-Munawwarah Senin 12 Rabiul Awal maka kita bisa kesimpulan perjalanan beliau dari Makkah atau Karamah sampai ke Madinah di Munawwarah satu minggu. Kok bisa selama itu? Kita lihat. Jika izin hijrah telah muncul dengan mimpi salah seorang wanita sahabiyah, maka salah seorang wanita sahabat mimpi oleh Rasulullah SAW mampu mimpi para sahabat ini hijrah dari Makkah ke tempat yang jauh. Maka sebutkanlah itu izin itu hijrah itu adalah kota Yathrib, yaitu Madinah Al Munawwarah. Silakan. Di saat itu Rasulullah SAW mengatakan sulit, sangat mampu menghantam musuh-musuhnya dengan doa. Kalau dengan pasukan, Rasul mengikutinya cuma para bunda yang dibantai saat itu. Tapi kekuatan doa Rasul SAW, jika beliau berdoa, minta dunia dipendam oleh air, dipendam oleh air oleh Allah SWT. Allah SWT menjadikan seluruh kehidupan alam semesta ini berpadu pada usia Sayyidina Muhammad. Rasulullah SWT berfirman, La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah SWT berfirman, demi usiamu wahai Muhammad SAW, kelanjutannya adalah cerita Nabi Lut. Bala dan musibah yang turun di masa Nabi Lut. Urusannya apa dengan demi usiamu wahai Muhammad? Padahal Nabi Lut yang jauh sebelum dari Muhammad sudah ribuan tahun sebelum bala musibah turun untuk mengikut Nabi Lut. Ya'ana sa'aliha sa'filha wa'antarna alihim menari sedih atau makar seorang betul. Antara nari hijrah dan hijrah menuju antara nari hijrah sedih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kami jadikan bawahnya dari atas, atasnya dari bawah. Turun mereka diberi di dalam tafsir diangkat wilayah. Nabi Lut itu, Nabi Lutnya sudah diselamatkan oleh Allah SWT sama pengikutnya yang beriman, hingga mereka-mereka mengikut Nabi Lut yang tidak mau beriman, mereka yang tentunya umat Nabi Lut itu homoseks dan kaum wanita yang juga bergaul dengan kaum wanita, pria dengan pria, wanita dengan wanita, tidak mau ikut dengan taubat diperintah oleh Nabi Lut, tidak mau ikut, tidak mau taubat. Nabi Lut berkata, kalau tidak taubat tidak akan bala, raja tetap juga tidak mau taubat, maka diperintahkan oleh Allah Nabi Lut sudah pergi. Nabi Lut pergi untuk menemui menemui Nabi Allah Ibrahim alaihi salam wa salam, maka Allah jadikan hal yang masalah Allah jadikan tanahnya, bawahnya menjadi atas, atasnya menjadi bawah. Jadi mereka diberi turun ke bumi mengangkat wilayah itu dibalik diangkat ke langit dilempar ke bawah. Jadi bawah dari atas, atas dari bawah. Mereka diberi dari salah biasanya itu wujudnya di dalam salah satu wilayah, wujud aslinya. Jika bumi masuk ke rambutnya, mereka diberi tidak terlihat. Jadi hadirin yang mulia Allah, di cuma satu wilayah yang itu daya wilayah itu segitu aja diangkat ke langit dan parami balik dari atas dari bawah bawah dari atas dan diujat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah yang sedih dengan batu-batu dari sedih di dalam nasi dijelaskan batu-batu yang dipanaskan itu tanah yang dipanaskan dari perut bumi. Dari perut bumi dikeluarkan, dimuntahkan ke atas, lalu dihujankan ke atasnya. Jadi lahar itu terangkat ke atas seperti tsunami, dihujankan, hujan lahar oleh Alhamdulillah. Hadirin-hadirin yang tidak terlalu sekarang misalnya laut mati, disebut Bahrul Mayyit, atau disebut Dead Sea, laut mati. Urusannya apa kalau Allah SWT lagi bicara tentang Nabi Lut diawali dengan ayat laham buka demi usiam wahai Muhammad. Kejadian di permukaan bumi ini memberikan pada usia Sayyidina Muhammad SAW. Zaman Nabi Lut, zaman ini, zaman itu, semua zaman memberikan dengan usia Nabi Muhammad SAW. Allah berkata laham buka demi usiamnya. Dari mana sobat ini? Berapa tahun yang siap? Guru mulia kita Muslim Muhammad bisa Umar bin Khattab, Umar bin Muhammad bisa Ibnu Habib bicara tentang ayat ini di masjid ini. Ya, ini masih ada rangkaian ayat yang muka tersebut. Ya, tentang ayat ini. Beliau berkata dari kalimat la'am berbuka dari usia Muhammad SAW, alam semesta ini Allah ikat seluruh kejadiannya dengan 63 tahun usia Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa? Karena rahmatnya Allah SWT ini ikat dengan Nabi Muhammad SAW memasalahkan illa rahmatan illa alami yang berusaha kecuali rahmat bagi sekalian alam semesta. Alam semesta tidak terjadi dengan rahmat. Rahmatnya Allah mengambilkan sehingga dalam 63 tahun. Jadi zaman Nabi Luhur, Allah bicara dengan Nabi Luhur, tapi dengan firman Allah, la'amruka demi usia Muhammad. Terusannya apa Nabi Luhur 2 tahun yang lalu? Kenapa dengan usia Muhammad? Jadi Nabi Luhur, jadi Nabi Luhur dengan usia sejenisnya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah satu kita memperingati kelahiran usia Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad Allah. Jadian Allah Rasulullah SAW pada malam Senin awal Rabiulawal masuknya Rasulullah SAW ke Madinah Senin 12 Rabiulawal. Hadirin hadirat dan muliakan Allah, ketika mimpi sudah datang kepada Rasulullah SAW dan para sahabat mimpi Rasulullah, kami mimpi sahabat tiga ke tempat hijau sebagai terlihat tiga Rasulullah SAW sangat mampu menghantar musuh-musuhnya dengan doa, namun beliau tidak mampu. Akhirnya beliau menghantarkan sahabat hijrah terus kelompok demi kelompok terus masih nahan. Kenapa nahan? Nahan diri karena masih amanat belum beres. Ya, indah dengan diri kita Muhammad SAW. Ini musuh-musuhnya Umar Quraisy. Kalau musuh Nabi SAW, tapi tahu Nabi Muhammad itu SAW paling menjaga amanat kerajaan. Jadi mereka musuhin Nabi, tapi titip barang-barang penting sama Nabi SAW. Dulu kan tidak terbang. Jadi barang penting di mana? Saya kerajaan amanat. Saya ini orang kalau bisa hidayah. Ya. Kalau bisa hidayah, kan masuk Islam mesti. Kalau Allah tidak membahas hidayah, dia tahu ini orang tidak ada bohongnya, tidak ada siaratnya, titik barang paling berharga, paling aman sama dia, tidak mau beriman saya. Jadi saya mudah-mudahan Allah, itu kalau bicara hidayah. Ya, jadi kalau zaman sekarang orang mendustakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua hal. Kenapa? Bukan iman, lemahnya iman. Sebab kedua, tidak ada hidayah. Kalau tidak ada hidayah, dia cuma tidak doa yang bisa kita berbuat dan ajak pelan-pelan kalau mau berdoa, keluar dari hidayah. Kalau enggak, dia tidak berdoa. Hadirin hadirat Abu Lahab itu pamannya Nabi yang Rasulullah duduk sama Rasulullah SAW, lahirnya Rasulullah SAW, menyaksikan lihat ajarannya Rasulullah SAW tidak beriman tetap kukuh ini jumpa dengan Rasulullah SAW maju pada kita mengatakan 14 abad masih ada dalam Abu Nabi dan Abu Nabi lain sungguh sangat wajar. Kalau diluruskan, bukan biarkan, diluruskan kelemahan iman. Tidak tahu Nabi siapa. Kalau dia tahu dalam Sayyidina Muhammad SAW masih mengaku dan berlain, masih mengaku dan berlain Tuhan Muhammad SAW berapa kali dia mengakui satu Nabi-Ku Sayyidina Muhammad SAW. Karena tahu dari Muhammad SAW siapa. Kalau tidak tahu, tidak berlain apa Nabi SAW berlain sama menurut dia, tidak tahu. Dari mana? Hanya dengan jelas dengan berfikir sudah mau berangkat. Dia sudah mau berangkat duluan. Tak. Kenapa mau berangkat duluan? Karena dia berangkat sendiri. Orang yang kaya raya. Marah, buas. Karena dia berangkat sendiri pun tidak bisa. Kalau sudah berangkat sendiri pergi, Nah, di sini aman. Mau bisa merupakan itu. Pernah dia dari situ, saya merupakan dari situ. Terus orang makin ini, yang ikuti. Nih, merupakan sedikit dulu. Nanti makin keberatan, mulai mengasih jalan. Terus bertahan. Maka ini, ini ayatnya tidak usah ini kembali. Sehingga kita asma binti Abdullah radhiyallahu anhu Allah putri Nabi Muhammad lihat Rasulullah SAW bertanya, tapi nasi yang makan. Dia berkata ini bukan waktu yang Rasulullah SAW. Kumpul di dalam sini ada manusia luar. Waktu itu dan di sana panasnya manusia ada waktu yang pernah terimakan. Rasulullah SAW pernah terimakan. Makanya itu pasti berkata oleh begini pasti ada hal yang itu. Maka Rasulullah kata kepada sendiri Rasulullah sedang itu waktunya jalan berangkat Rasulullah kata nah ya Allah dan pas nanti saya berkata berkata Rasulullah Rasulullah bolehkah aku menemani mu ya Rasulullah Rasulullah Rasulullah ya Allah kau yang menemani mu ya Allah nanti saya berkata menemani mu ya Allah ya Rasulullah siapkan berkata-kata Rasulullah s.a.w. berkata bintamah lah ya Rasulullah lah bal bintamah kaya Rasulullah ni otak aku siapkan gua untuk terangkan tidak ya Rasulullah akan membayarnya tidak oleh Rasulullah akan membayar aku akan membayarnya ya Rasulullah s.a.w. sedih memberikan seluruh hartanya pada Nabi Rasulullah s.a.w. lalu berkata Allah apa yang terpisahkan kekeluargaan kualitas ini kualitas itu sisakan kumbok dan resul untuk keluarga ini manhaj sedekah bakal sedih oleh Allah Allah makanya dengan salah satu kejadian seorang berangkat kuliah haji adik kakak kakak pengusaha adiknya kebanyakan yang sangat cinta pada Rasulullah SAW dan cinta kepada sahabat kakaknya pengusaha nani panen dia berkata dek aku mau berangkat haji ini sebentar lagi panen, berapanya mau dihubung dan ini sedekahnya keluarin sedekahnya, zakatnya, zakatnya keluarin untuk pulang lagi, beres, karena nyangkut pusat zakat selesaikan zakatnya ya ya, berangkat akan berhenti pulang lagi, gimana adikku sudah panen, tidak sudah kan? Zakatnya sudah dikeluarkan, sudah bila dihubungi hati dihubungnya di budaya yang tersisa satu butir dari hubung mana panennya? Sudah dizakatkan zakatkan 2.5% kamu ini zakat pakai mazhab siapa? Mazhabnya di bakal sedih tapi kalau habis semua terpengaruh di bakal sedih terlibahkan dan terlibah di Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bingung takkan ada yang bisa lain mana yang benar maka di bakal sedih rekod ada yang ada yang tidak mengatakan maka di saat itu Rasulullah SAW berangkat Sayyidina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu dari bumi Bahrain yaitu pemilik dua tali nanti masuk surga dipanggil di surga bernama bumi Bahrain pemilik dua tali kenapa? Di saat berangkat selesai ikat-ikat semuanya di tunggangannya di pertanyaan Rasul yang saya merupakan dari yang siap-siap berangkat kepulangan tali mengikat makanan dan lain-lain itu belum ada lagi tidak ada tali lagi menjalani di tali itu orang curiga tidak bertahun di luar maka dia mencabut tali yang mengikat bajunya panjang kekirinan aku bakal sedih sehingga ada sehingga Asma Siti Asma juga di bakal kakaknya Siti Aisyah Allah Allah itu tali yang mengikat bajunya mengikat perutnya dibuka dipotong belah dua yang dipakai ke bajunya yang satu diikatkan ke mentah Rasul maka dia disebut memiliki dua tali itu dipakai di sorga kami dan ucapan itu dipakai memiliki dua tali karena mengikat tali yang kurang dengan keberangkatan Nabi SAW Rasulullah SAW berangkat langsung masuk ke gua Tawr tidak langsung berangkat terus masuk ke gua Tawr dulu berapa hari untuk nahan orang-orang yang mau nyari supaya kehilangan jejak kalau Rasulullah ya Allah karena hari yang menemui aku selesai sangat bisa Cuma demikian ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna balala kulutin abim sungguh kau raya berakhlak yang aku dan Rasul kita yang di dalam raya bukan dalam Madinah buat kau masuk di dua tahun sepenuhnya di situ berapa hari Sayyidina Asma itu yang juga pernah ke atas gunung bawa ke makanan bolak-balik Sayyidina Asma jadi aku bakal putrinya Sayyidina Kota Siti Rasulullah Rasulullah bawa ke makanan yang dia butuh Rasulullah SAW dan Sayyidina Kota Siti Rasulullah berkata di Kota Siti dengan Sahih Bukhari lalu setelah itu kami menunjukkan melanjutkan perjalanan kami tidak keluar kecuali di saat teriknya matahari. Kenapa? Karena teriknya matahari tidak ada yang keluar. Pasukan Quraisy adalah 2 liter kalau terik panas. Mereka keluar di pagi, sore, dan mungkin malam. Tapi di terik panas matahari tidak ada yang keluar pada pasti. Di saat itu kami keluar, aku bisa menyusulkan selama itu. Jadi kalau saat pagi, sore, malam, sembunyi di luar saat terik matahari orang berada lewat di alam pasir keluar jalan. Akhirnya dia kemudian hari-hari Nabi Sallallahu Sallam dalam perjalanan menuju Madinah di Nubuwwah. Rasul berkata setelah pasti di dalam kajian dengan Bapa dan Aziz Allah Allah bahwa kita ceritakan mau bakal ceritakan saat kau hidup di mana berkata setelah pasti aku tidak keluar dari saat malam sampai lalu di saat sudah Rasulullah kelelahan mencari tempat-tempat yang tertutup bayangan itu ada gunung-gunung ada pasir lebih kami yang sangat baik ada celah-celah yang untuk silahkan buka lidahku melihat pada sini tidak aku kebentangkan duduk dengan semua silahkan ngadem duduk Nabi SAW ketinggalan Rasul cari makanan dan minuman ketemu penggembala hati kami susunya dan air diberi oleh sebuah kasi lalu sebelum susu diperas ku bersihkan dulu bagimu lalu diperas lalu saat ditaruh di mangkuknya ini diwayatkan di dalam saya kembali ceritanya sebuah kasi berdoa kalau mangkuknya ku berikan saringan supaya dengan kain supaya jangan ada debu yang masuk ke mangkuk lagi nanti minum sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lalu begitu kerjanya itu pada air itu kain yang tidak debu lalu bawa air dibawa ke hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lalu ketahukan kantung susu yang dari kulit itu yang dikambil itu tidak harus air itu ditaruhkan di dalam air supaya susunya mendidih. Kenapa panas terik dulu susu panas kena arah matahari kalau panas apa tetapi dinginkan susunya tadi tidak sampai segitu perbuatan yang saya berbuat sedikit dan berbuat Allah sampai susu pun diminum dulu dia akan minumnya ya setelah itu diminumkan pada susu Rasulullah Rasul minum air minum susu setelah dia tenang beliau sudah kenyang tidak haus lagi tidak lapar lagi karena susu mengenyangkan maka beliau tidur di pangkuan di Rasulullah Rasulullah dan beliau berkata ini dengan Rasulullah tidak ada tempat yang lebih kumpul tidak bawa pantal yang mahalnya Rasulullah Rasulullah di diri oleh Nabi Rasulullah Rasulullah itu bukan Rasul istirahat Rasul itu tidak ada dia saja sampai Rasulullah SAW Rasulullah SAW tidak bangun dan Rasulullah bagaimana saya kata kita berangkat dari wakar saya dan Rasulullah berangkat kami berangkat aku sebentar di depan aku sini takut ada musuh dari depan lalu sebentar di kanan takut ada musuh dari lari-lari burung kita sebentar begini takut ada musuh datang dari kiri sebentar di belakang takut ada musuh kejar tiba-tiba kita surah satu malik kejar dan omong dengan kudanya surah satu malik diutus oleh Quraisy untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia orang yang paling jago paling mengetahui dan paling ahli untuk mencari kejar surah satu malik ahli mana dan juga ahli kejar dia bisa mencari kejar Maka dia tahu juga ikut. Maka berkata Umar seperti, ya Rasulullah, rajilul mu'min, ya Rasulullah, saya tak tahu yang ramai. Dia berkata, Fatin Allah ma'am, jangan takut Allah bersama kita. Tidak oleh surah Abdul Malik, maka dia memberikan jalan bumi sampai terbenam kudanya atau perutnya dari sebelah. Mereka berkata Salim Bukhari, kalau berkata surah Abdul Malik, doakan aku supaya lepas. Aku janji tidak terjadi. Di dalam surah Abdul Syar terjadi itu terulang 3 kali. Tidak lepas berjalan. Pertemuan lagi sebelumnya. Minta lepasin lagi, lepas kejaran. Yang ketiga, sudah aku pulang dan aku sumpah, aku tidak akan bicara kecuali jangan diterlaki sejak berada. Aku jadi Rasulullah. Selamat menakut tapi maafkan. Rasulullah SAW dilepas oleh bumi. Rasulullah mau berdarah bumi. Seluruh musuh saya berdarah dari bumi. Kalau mau menanggung jawab saya tidak. Kita lepasin, lepas. Lepaskan. Maka Rasulullah minta surat tanda bahwa dia pernah jumpa Nabi Rasulullah SAW mesti perut dirinya. Pulang maupun berada masih cari tidak ada bekasnya. Pulang. Aku dicari mana-mana kalau tidak menjago maka enggak ada bekas. Nah, maksudnya supaya jangan ada orang kres diterang. Selesai. Rasulullah SAW akan aman lagi. Tidak ada yang berat, karena sahabat yang paling jago, paling ahli dalam mengenali jejak, sudah berkata jejaknya sudah hilang, selesai. Di Mekah kata yang jejak. Dan dari negara yang menggunakan Allah, Rasulullah SAW sudah lagi hari, sampai hari Senin pagi, 12 Rabiul Awal. Tahun pertama di dia, saat itu, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu berkata, amanu Rasulullah SAW dan beberapa sahabat besar dari mereka yang sudah sampai di Madinah sudah tidak tahan dan gerah. Rasulullah SAW berkata, kita selalu di Mekah sekarang dengan Rasul di mana kabar dan tidak ada handphone saat itu. Ya, ini berberangkat belum, berberangkat kemana? Kalau tidak sampai seminggu dari malam Senin Rasulullah SAW keluar dari Mekah Senin, kalau sampai seminggu ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemana nih 3 hari 4 hari Rasulullah sudah nyampe, kenapa belum sampai? Hadirin hadirat ini masih diragukan ya, apakah seminggu atau 2 minggu karena riwayatnya awal Rabiul Awal Senin, awal Rabiul Awal keluar Rasulullah SAW dari Makkah Al-Mukarramah masuk ke Madinah 12 Rabiul Awal, jadi bisa 12 hari bisa 10 hari ya. Yang jelas Senin ke Senin yang 7 hari atau ya, kalau 14 hari ya mungkin ya, karena tanggal 12 tapi kalau masuknya di Madinah hadirin dan mulia Allah masuk di Jerusalem orang-orang yang mandi ada yang lebih di atas pohon dan yang lebih di koma ya 2 orang datang itu jangan-jangan orang yang kalian tunggu ada yang satu wajahnya berang-berang seperti dua yang pertama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilihatkan dengan sekali yang dibalikkan dan syamsuwakam dan dilihatkan oleh diri seakan-akan matahari dan bulan itu berbeda dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kayaknya itu orang yang kalian tunggu dengar kabar semua ahli Madinah keluar dari rumah-rumahnya Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW datang semuanya keluar dari Madinah keluar sampai ke gerbang Madinah melihat yang paling depan di depan bakal sedih bagi Allah ini dah Rasulullah SAW bakal menunggu aku di belakang Sayyidina Muhammad SAW bakal dua takut-takut ada nanti yang mana atau menyerang atau apa saya bakal depan betulan dari kanan dari belakang muter terus di Nabi Rasul dengan dia berkata di belakang Sayyidina Muhammad SAW maka gemuruh Rahman itu mengawal dan membawa Badru Alina minta niat berada berkata Sayyidina Anas bin Malik tidak ada hari yang lebih gemuruh gembira di Madinah melebihi hari masuk ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dengan Badru Alina dengan Hadroh sampai malam ini masih menggemuruh di majlis kita dan di barat dan timur itu hari terhadap perbuatan kaum Ansar yang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat dalam alat musik dalam satu-satunya alat musik yang diakui dalam kitab-kitab mubaharat yang paling sahih riwayatnya kepada Nabi Muhammad. Ya, alhamdulillah wahdah dari Islam. Kenapa riwayatnya sahih dalam sahih Bukhari dari Nabi Muhammad? Sampai malam ini kita masih dengar Fala'abatu alayna sambutan kaum Ansar yang berkata-kata Nabi Muhammad SAW. Pria, wanita, besar, kecil, tua, muda, semua keluar menyambut Nabi Muhammad SAW datang. Dan Rasulullah SAW, itulah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah di Munawwarah dan dipersaudarakannya kaum Muhajirin dan Ansar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian hari hijrah itu terjadi pada sahabat yang silam, tapi gemuruh cinta kita, gembira kita dan senang kita mendengar kabar ini masih sampai gelombangnya hingga malam ini. Para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua insyaallah terus asyik mendengar bagaimana indahnya hari kedatangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah. Nadzirina hidayah yang dimuliakan Allah. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan dalam sirah Indonesia membangun rumah, beli tanah, cari di mana anak saya beli tanah rumah, beli tanah yatim, diberi tanah itu dibangun menjadi rumah yang sekaligus masih dinamai. Nadzirina hidayah yang dimuliakan Allah juga salah satu dari kejadian di 12 tahun awal hidayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak berani mengatakan kepada Rusia, cuma malam ini kita lebih bersenang dan mau sholat baik untuk negara itu. Saya berkurang sehat juga. Pertama saya mohon maaf mulai malam Kamis tidak keluar hadirnya di semalam Kamis malam Jumat malam satu malam tidak keluar baru semalam keluar lagi. Berkurang lagi dalam sehat. Allah SWT akan belajar semoga kita diberi maaf. Maaf wilayah-wilayah yang tidak dikunjungi ini kira-kira saya keluar hampir seminggu hanya di kamar kerja istirahat ya, alhamdulillah semalam sudah bisa di majlis masih tahun awal mungkin tidak hari minggu berakhir ya, alhamdulillah malam ini bisa hadir sengaja sedang di kursi ini kalau diri nafas masih lebih kuat kalau ini di bawah kalian kalian jadi di kursi aja ya, mohon maaf. Mungkin yang kedua dapat titipan dari guru mulia, keluarga guru mulia, Muslim Selama Tidak Nabi Muhammad bin Muhammad bin Sa'id bin Nabil untuk melakukan sholat baik pada beberapa rakan baik yang diwafat di Harbour House. Malah kali ini beliau juga disampaikan, kalau sampaikan untuk disolat baikkan di Nabis kita di Mawar sini. Menjalani bukti di sholat baiknya. Selanjutnya yang terakhir ya, di materi yang dimulakan kalau ada yang menjadi demo yang ikut saran saya untuk jemaah majlis Rasulullah SAW tapi jangan dimusuhi ya demo dan demo jangan dimusuhi ya, bukan musuh kita ya, tapi kalian jemaah majlis Rasulullah yang putus hubungan dengan guru mulia dari muslim adalah Nabi Muhammad yang sangat tidak menghendaki perbuatan ini terjadi pecah belah antara ulama dan pemerintah sangat merugikan umat, merugikan wilayah, merugikan perjuangan dakwah dan merusak perjuangan dakwah bagi mereka yang memperjuangkan dakwah Islamnya. Jadi agama Islam dianggap buruk. Tapi saya tetap menghindari yang buruk-buruk itu. Jangan dimusuhi. Ya, cuma kita harusnya berjalan dengan apa-apa yang diajarkan guru-guru kita. Allah SWT sudah beriman apa itu kudutnya satu ayat yang mengenai orang kalian benci manusia sampai mereka yang beriman. Kalau tidak beriman, benci. Ya juga Nabi SAW nangis. Saya melihat lewat jenazah Yahudi lewat Rasulullah. Pada saat melihat Rasulullah jenazah Yahudi kafir lewat kenapa orang nangis? Maka Rasulullah berkata langsung tak ada yang ini tidak tahu. Satu orang wafat dalam keadaan tidak berkebudayaan. Aku nangis. Maka Rasulullah lepas dari keuntunganmu satu orang wafat dalam keadaan tidak beriman menyakiti hati sehingga Allah SWT. Orang yang tidak beriman, jahat, rusak akidah, fasik, zalim, mereka itu diwajibkan ada harapan Rasulullah SAW untuk mereka dapat hidayah. Kalau enggak, kuda Rasulullah berarti semua orang zalim yang tidak beriman tentang kepada Allah dan berbeda. Ya. Cara kita membenahinya, kita beberapa cara. Kemudian kejadiannya para ulama bahagia hadir, saya juga hadir saat itu. Ini banyak ada yang tidak benar dari kami mengalaminya. Terbas atau iman para jari penuh, para ulama penuh, saya benar akan ada di sini. Dia mengatakan dua majlis-majlis dikir besar dan umum. Jangan hanya di pesantren atau masjid. Karena majlis-majlis besar itu akan mempersempit gerakan-gerakan mereka yang ajaran yang sesat. Tidak bisa berkembang. Mendem saja. Kenapa? Ya sudah lupa. Karena gerakannya sudah umum. Orang umum sudah ikut bikin, ikut selawat, ikutkan. Akhirnya orang-orang yang bingung tidak ikut ke bawah ke ajaran yang sesat. Enggak sebabnya saya lihat itu modus besar, bikin, asyik, tenang. Tapi kalau seandainya dibiarkan kita ada di masjid, dari pesantren, maka mereka punya leluasa untuk menyebarkan ajaran sesatnya. Kalau kita pergi keluar ke masa, ke publik, dengan majlis-majlis zikir besar, maka ajaran-ajaran sesat tercekik dan tidak bisa berkembang. Guru dia menjelaskan, kalau fitnah mau jadi ayah pembunuhan, kalau fitnah di zaman ayah kita lebih ada dulu dari Yesus. Kalau Allah tidak mau ada kerajaan, Iblis berburu dari dulu. Allah berarti sampai sekarang juga kesadaran terus adalah negara besar itu tidak bisa sirna 100% dengan surga dunia ini. Kumpul yang jahat, yang baik, kumpul semua yang namanya dunia. Jahat, baik, semua namanya dunia. Nanti di akhirat bisa yang jahat tidak bakal masuk surga. Yang ajaran sesat tidak bakal nyimbau surga. Di sana bisa, yang baik-baik, yang surga, tidak ada neraka. Di sini tinggal rumah, itu maunya Allah. Ini ajaran yang diberikan Allah. Ini saya akan menambah sekali lagi. Jangan menyalahkan mereka yang berbuat demo dan kekerasan. Tapi kita Nabi Rasulullah jangan lepas dari pimpinan guru mulia yang tidak ikuti guru mulia kita. Itu sejauh juga bersama, semoga Allah SWT menganggap kita kalau sakit terjebak dalam kerusakan akidah, dalam narkotika, dalam segala kerusakan dan dosa diberi hidayah oleh Allah Taala dan Allah berikan bangsa kita aman, makmur, dibuka segera pintu-pintu kemakmuran, dimunculkan segera generasi orang-orang yang suka bersujud, yang dengan itu kemakmuran dimunculkan pada bulan di semua kita. Rabbul ya Allah, ya Allah. Thank you.